السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, yaitu mereka yang berusaha terus-menerus melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-102. Masih di dalam pembahasan kitabus sholah. Di pertemuan yang lalu sudah kita mulai membaca beberapa poin dari pembahasan makruhatu as-sholah, hal-hal yang makruh di dalam sholat. Makruh sebagaimana sudah kita definisikan adalah perkara-perkara yang apabila ditinggalkan itu lebih utama daripada dikerjakan. Dan jika seseorang meninggalkannya karena Allah, dia mendapatkan pahala. Dan jika dia melakukannya, dia tidak berdosa. Itu yang kita sebut dengan istilah makruh. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang makruh karena Allah, yuthab, seseorang mendapatkan pahala. Tapi kalaupun sekiranya kita melanggarnya, tidak sampai mendapatkan dosa. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah makruh seseorang melaksanakan sholat dalam kondisi dia menahan hadas. Misalnya menahan keinginan buang air besar atau buang air kecil. Begitupun dimakruhkan seseorang melaksanakan sholat dalam kondisi makanan sudah tersaji, sedangkan dia menginginkan makanan tersebut, artinya lapar atau dia haus. Terkait dengan tiga hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, "Idza wudi'a asya'u ahadikum fa wa uqimatis shalah fabda'u bil asya." Apabila makan malam kalian sudah dihidangkan, sudah disajikan, lalu berbarengan dikumandangkannya azan, maka dahulukanlah makan. Ya, makan dahulu. Tentunya kata para ulama, apabila kondisi seseorang lapar atau menginginkan makanan tersebut atau haus dan lain sebagainya. Dalam riwayat dikatakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi berkata, la salata bihadrati ta'am, tidaklah ada salat ketika makanan sudah tersaji, wala huwa yudafi'uhu al akhbathan, wala huwa yudafi'uhu al akhbathan, dan tidak ada salat ketika seseorang menahan ingin buang air kecil atau menahan ingin buang air besar. Kecuali dalam satu kondisi, yaitu ada kekhawatiran habisnya waktu. Jadi ketika makanan disajikan, di waktu yang sama, misalnya waktu maghrib tinggal beberapa menit lagi, hampir habis, atau waktu sholat zuhur hampir habis, ya makanan dihidangkan bertepatan dengan akan habisnya waktu zuhur, maka dalam kondisi ini diprioritaskan sholat. Karena tidak ada istilah makruh dalam mengerjakan perkara yang wajib yang waktunya sempit. Tapi kalau waktunya masih lapang, ya lebih baik kita makan dalam kondisi kita mengingat sholat daripada sebaliknya. Kita sedang sholat malah mengingat-ingat makanan. Ya, tentunya itu lebih ringan yang pertama ya. Kita makan sambil mengingat sholat daripada sholat kita teringat-ingat atau terbayang-bayang makanan. Yang kedua, ya atau yang selanjutnya adalah tashbiqul asabi, yaitu melakukan tashbiqul asabi. Itu dimakruhkan melakukan yang namanya tashbiqul asabi. Di dalam sholat itu kita dimakruhkan melakukan tashbiqul asabi. Ya, menjadikannya seperti apa namanya, menganyam jari seperti ini. Ini perkara yang dimakruhkan. Walaupun dia tidak sampai membatalkan sholat yang kita kerjakan. Banyak sekali hadis yang menunjukkan hal itu, ma'asyiral muslimin. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, limunafati dzalika li adabi as-shalah. Perbuatan tasybiq ini bertentangan dengan adab sholat. Tentunya adab sholat kita jangan melakukan hal-hal yang di luar sholat atau yang tidak ada kaitan dengan gerakan sholat. Itu adab sholat. Ya. Wala yukrah dhalika khariju as-sholah. Tapi kalau di luar sholat tidak dimakruhkan, melakukan hal seperti ini tidak dimakruhkan. Ini tidak boleh di dalam sholat. Itu tidak boleh dilakukan. Karena tidak sesuai dengan adab-adab sholat. Ada sebuah riwayat dari Ka'ab ibn Ujrah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah melihat seorang laki-laki qad syabaka asabi'ahu fi shalah. Ada seorang laki-laki salat dalam kondisi dia mentasybik jari-jarinya seperti ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Fafarraja Rasulullah baina asabi'ihi. Maka Nabi membukanya, artinya membenarkan posisi tangan yang seharusnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika melihat ada sahabat yang menganyam atau menyatukan jari jemarinya. Begitupun ada hadis dari Maula Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, satu ketika aku bersama Abi Sa'id Al-Khudri, ya bersama Rasulullah, lalu kami masuk ke dalam masjid. Lalu kami melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di tengah-tengah masjid, muhtabian. Apa itu muhtabian? Dijelaskan oleh para ulama, muhtabian adalah seseorang duduk di atas lantai, ya, dengan menegakkan betisnya. Jadi dia duduk di bawah, ya duduk di bawah, di lantai masjid, lalu dia menegakkan betisnya. Seperti orang menonton televisi di rumah, dia duduk di lantai, lalu dia tegakkan betisnya, lalu dia peluk betisnya seperti ini. Kebayangkan? Ya, jadi betisnya dia tegakkan, dia angkat di depan badannya, kemudian dia beginikan. Ya. Dia tahan dengan melakukan tasybiq jari jemari. Melihat hal itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat agar dia tidak seperti itu posisinya. Tetapi orang itu tidak memahami isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melihat ke arah Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia, lalu berkata, "Idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna fa inna tashbika minasyaitani." Apabila kalian berada di dalam masjid, jangan kalian melakukan tasybik. Sesungguhnya tasybik itu adalah dari setan, kata Nabi. Wa inna ahadakum la yazalu fi salatin madama fil masjid hatta yakhruja minhu. Dan salah seorang kalian itu masih di dalam salat selama kalian di masjid. Ya, sebelum kalian keluar dari masjid itu kalian masih dianggap di dalam salat. Ya, jadi walaupun kita sudah selesai salat tapi kita masih ada di dalam masjid, itu kita masih dianggap sedang melaksanakan sholat sehingga kita keluar dari masjid. Oleh karenanya Nabi melarang melakukan apa tadi tashbiq. Ya. Lalu dikatakan di sini diriwayatkan dari Ka'ab ibni Ujrah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsin wudu'ahu." Au fa ahsana wudu'ahu summa kharaja 'amidan ila al masjid. Apabila salah seorang dari kalian hendak melaksanakan salat atau hendak berwudu, maka perbaguslah wudu kalian. Lalu setelah itu berangkatlah ke masjid. Fala yushbikanna baina asabihi fa innahu fi salatin. Dan jangan sekali-kali kalian mentasbik jari-jari kalian seperti ini, karena orang yang berangkat ke masjid pada hakikatnya dia sedang sholat. Ya, artinya bukan hanya ketika sholat, tetapi ketika akan berangkat, ketika setelah selesai sholat pun dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala menambahkan satu poin yang lain. Dan poin ini sering sekali kita langgar. Apa itu? Apa yang disebut dengan istilah furqa'atul asabi? Furqa'atul asabi. Furqa'atul asabi. Apa itu furqa'atul asabi? Merenggangkan persendian jari dengan cara membunyikannya. Merenggangkan apa? Persendian-persendian jari dengan cara membunyikannya di dalam sholat. Ini pun diantara perkara yang dilarang, ya, dan diantara perkara yang makruh, ya, perkara yang semestinya ditinggalkan oleh seseorang ketika dia sedang sholat. Hal ini berdasarkan hadis, ya, Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taalaan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah, ya, rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah bersabda, "La tufaqqi asabi'aka wa anta fis shalah." Ya, janganlah engkau melakukan tafqi', ya, jari jemari sedangkan engkau sedang sholat, yaitu melakukan apa, pelenturan, ya, atau melemaskan jari jemari dengan membunyikannya ketika kamu sedang sholat. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mu'az ibni Anas al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, "Ad-dahiku fi shalah." Orang yang tertawa di dalam sholatnya. "Wal multafitu," orang yang menengok-nengok saat sholat, dia menengok, ya, melirik-lirik. "Wal mufaqqi asabi'ahu bi manzilatin wahidatin," dan yang melenturkan jari-jari dengan membunyikannya, "bi manzilatin wahidatin," semuanya memiliki satu kondisi yang sama. Artinya sama-sama rusak sholatnya. Bahkan Nabi menyamakan antara membunyikan apa tadi, jari jemari, kuku, apa namanya, jari, ya, membunyikan persendian jari itu dengan orang yang tertawa. Dan tertawa, sebagaimana kita maklumi bersama, itu membatalkan sholat. Ya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang selanjutnya di antara perkara yang dilarang adalah al-iltifatu li ghairi hajatin, melirik atau menatap tanpa ada keperluan. Dikatakan di sini al-muradu al-iltifat bil wajah, yang dimaksud dengan melirik atau memandang adalah dengan wajah, bukan dengan badan. Karena kalau meliriknya dengan badan batal, karena dianggap tidak lagi menghadap arah Ka'bah. Ya, jadi kalau yang menghadap adalah sekedar kepala, itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Tapi kalau yang bergeser adalah badannya, misalnya dia berpaling dari arah kiblat, itu bukan makruh, tetapi batal sholat yang dia kerjakan. Kenapa hal ini dilarang? Li'annahu muda'atu lil insyighali bima haulahu. Karena melirik atau menatap itu bisa menyebabkan kita sibuk dengan apa yang ada di sekitar tempat kita sholat. Entah itu orang yang lalu lalang atau kejadian tertentu, kita malah sibuk dengan hal tersebut. Yang mana hal ini tentunya bisa menghilangkan kehusyuan kita di dalam sholat. Fa'idha kanat hunaka hajatun muhimmatun lil iltifati fala karohata. Tetapi kalau memang ada hajat yang sangat penting, ya, misalnya untuk memastikan anak kita tidak pergi keluar masjid, atau untuk memastikan sesuatu kita ingin melihat, apakah tas kita masih ada atau tidak, karena khawatir hilang, itu enggak ada masalah, kata beliau. Ya, tetapi kalau menatap, melirik sesuatu yang sia-sia, tidak ada hajat keperluan, maka itu adalah perkara yang makruh, ya, perkara yang dibenci. Ada hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melirik di dalam salat, maka beliau berkata, huwa ikhtilasun. Menengok, melirik adalah ikhtilas. Ya, dicuri. Jadi salat kita dicuri. Yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abd. Yang dilakukan oleh setan dari sholat seorang hamba. Jadi sholat kita dicuri, dirusak oleh setan. Dengan cara apa tadi? Dengan cara dia mengalihkan perhatian kita kepada sesuatu yang lain, tentunya agar kehusyuan kita dalam sholat menjadi hilang. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abad wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Allah senantiasa mukbil, ya, menghadap kepada seorang hamba ketika dia sedang salat, selama dia tidak memandang ke kanan atau ke kiri, melihat ke kanan atau ke kiri. Fa idzal tafata insarafa anhu. Apabila seorang yang sholat itu memalingkan wajahnya atau dia memandang ke kanan atau ke kiri, maka Allah pun berpaling dari orang tersebut. Yang selanjutnya di antara perkara yang dilarang adalah melihat ke arah langit. Begini, ya. Jadi ketika kita sholat itu sangat dilarang menengok atau melihat ke arah langit. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, layantahunna an dzalika au la tuhtafanna absaruhum. Hendaknya mereka menghentikan kebiasaan menengok ke atas langit ketika salat, atau pandangan mereka akan disambar, akan dihilangkan pandangan mereka. Tentunya ini ancaman, dan larangan yang diiringi oleh ancaman adalah menunjukkan sesuatu yang diharamkan menurut sebagian ulama. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i mereka cenderung ini adalah sebagai satu perkara yang makruh. Ya, ini sebagai perkara yang makruh. Jadi kata Nabi, hentikan kebiasaan memandang ke atas atau mata kalian disambar. Ya, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para ulama sebagai larangan yang sifatnya makruh. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang selanjutnya adalah wan nazaru ila ma yulhihi. Ya, dimakruhkan pula kita memandang atau melihat sesuatu yang bisa menyibukkan kita dari sholat. Misalnya kadang kita sholat di belakang seseorang yang di bajunya banyak gambar, ya, atau banyak tulisan, atau ada garis-garis, lalu kita berusaha menebak bentuk. Nah, ini pun perkara yang dimakruhkan. Ya, oleh karenanya ketika kita sholat hendaknya kita memakai pakaian yang terbaik. Ya, berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu khuzu zinatakum inda kulli shalah. Inda kulli masjid, ya. Wahai orang-orang yang beriman, gunakanlah pakaian kalian yang baik setiap kali kalian sholat. Ya, gunakan pakaian kalian yang baik setiap kali sholat. Dan di antara yang baik adalah yang tidak memiliki gambar-gambar, apalagi tulisan-tulisan. ya, yang tidak memiliki gambar-gambar dan tulisan-tulisan. Apalagi kadang gambar dan tulisan itu diletakkan di bagian belakang, sehingga orang yang sholat di belakangnya menjadi sibuk. Kadang ada tulisan alumni misalnya, alumni SMK Fulan atau alumni SMP Fulan. Dan kadang kita kenal dengan orang yang sholat di depan kita. Lalu setan mempermainkan akal kita. Kita baca satu demi satu itu. Nama apa? Nama alumni ya. Lalu kita katakan kok tidak ada nama dia di situ. Akhirnya rusak sholat yang kita lakukan. Dan ini pernah, ya, kasus serupa pernah dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sesungguhnya Nabi salat menggunakan khamisah. Shalla fi khamisatin laha a'lamun. Ya, Nabi salat menggunakan khamisah, yaitu semacam selendang atau kain, laha a'lamun, yang memiliki garis-garis. Selendang, ya, kain yang memiliki garis-garis. Fa nazara ila a'lamaha nazratan. Lalu Nabi memperhatikan apa namanya garis-garis yang ada di kain yang beliau pakai. Falamman sarafa qal. Ketika selesai salat, Nabi bersabda, "Idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm." Ini bajuku ini, kainku ini, bawa ke Abi Jahm. Ya. Wa'tuni bi an bijaniyati Abi Jahm. Tukar, ya, dengan anbijaniyah. Apa itu anbijaniyah? Disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kisaun ghalizun la alama fihi, yaitu kain yang cenderung padat, tebal, yang tidak ada garis-garisnya. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena aku telah dilalaikan dengan garis-garis itu, aku disibukkan dengan garis-garis itu ketika aku sedang melaksanakan salat. Oleh karenanya kata para ulama, makruh. Ya, jangan menggunakan pakaian yang memiliki banyak apa corak, banyak garis, apa lengkukan, bentuk-bentuk tertentu, itu jangan. Karena itu bisa apa namanya memalingkan perhatian kita ketika kita sedang sholat. Yang selanjutnya kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala adalah kaffu wa kaffu saubihi wa sya'rihi wa wad'ihi tahta imamatihi. Yaitu melipat pakaian rambut, ya, melipat pakaian, melipat rambut, atau meletakkan rambut di bawah imamah, yaitu sorban yang diikatkan di kepala. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Lalu beliau berkata, alal jabhah, di atas kening. Lalu beliau berisyarat ke arah hidung, artinya hidung pun harus diletakkan. Lalu di atas kedua tangan, di atas kedua lutut, lalu di atas ujung-ujung jari jemari kaki. Wala naqfita as-siyaba wa sya'ra. Dan kami dilarang untuk melipat pakaian dan rambut. Kalau pakaian dilipat ya kita paham, tapi rambut dilipat maksudnya diikat. Ya, tidak mengikat rambut ketika seseorang sedang melaksanakan sholat. Lalu dikatakan di sini, wal makna fi tsaub, adapun makna dari melipat pakaian adalah, li'annahu la yaliku bikamali hay'atil musalli. Karena dia tidak cocok atau tidak sesuai dengan kesempurnaan kondisi orang yang sholat. Wa qad yahmiluhu ala nashrihi fi shalah. Bisa jadi ketika pakaian dilipat, lalu dia ingin membukanya ketika dia sedang sholat. Faya'ti biharakatin fiha, sehingga dia menjadi sibuk dengan hal tersebut. Wal hikmatu fi nahyi an kasfi sya'ri hiya. Adapun larangan kenapa tidak boleh kaffi sya'r, mengikat rambut ketika sedang sholat, hikmahnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, anna sya'ra, sesungguhnya rambut itu, yasjudu ma'ahu, dia ikut sujud bersama seseorang. Ya, jadi rambut itu ikut sujud, jadi tidak perlu diikat. Ya, tidak perlu diikat. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya beliau melihat Abdullah ibni al-Haris sedang salat. Wara'suhu ma'qusun min wara'ihi, sedangkan apa, rambutnya terikat di belakang. Faqama faja'ala yuhilluhu, kemudian beliau melepaskan ikatan yang ada di belakang. Falamman sarafa aqbala ila ibni Abbas, setelah selesai salat dia menghadap ibnu Abbas sambil berkata, malaka wara'si, ibnu Abbas kenapa kok tadi ikatan di belakang rambut saya kamu lepas? Maka ibnu Abbas berkata, inni sami'tu sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maqtufun, perumpamaan orang yang mengikat rambutnya ketika salat adalah seperti orang yang salat dalam kondisi tangannya dibelenggu ke belakang. Artinya sebagaimana tangan ini sujud, maka rambut kita pun semuanya sujud. Ya kecuali kalau kita gunakan misalnya apa, peci atau yang semisal dengannya, itu tidak masalah. Ya tetapi dilarang untuk diikat. Ya tidak boleh diikat. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah mashul gubari an jabhatihi. Mengusap debu yang ada di kening, itu pun diantara perkara yang makruh. Jadi ketika kita sholat, lalu kita mendapatkan apa namanya gubar, yaitu debu di kening kita, itu tidak perlu diusap. Ya, kalaupun harus diusap dalam riwayat, tidak boleh lebih dari satu kali. Ya, tidak boleh lebih dari satu kali. Ya, Profesor Dr. Mustofadi berkata, li'anna fi dhalika izalatu atharil ibadati anhu, karena itu bisa menyebabkan hilangnya bekas-bekas ibadah. Yang selanjutnya adalah at-tasa'ubu, yaitu tasa'ub. Apa tasa'ub? Menguap. Ini diantara perkara yang makruh dalam sholat, menguap. Fa'in golabahu wadu'a yadahu ala famihi. Kalau dia tidak kuat menahan menguap tersebut, hendaknya dia meletakkan apa? Tangan di mulutnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah, "Idza tathawaba ahadukum fi shalah falyaqzim mastata'a fa inna asy-syaitana yadkhul." Apabila kalian menguap di dalam salat, maka hendaknya dia menahannya semaksimal mungkin. Ya, karena sesungguhnya syaitan ikut masuk. Ya, bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan makruh melakukan apa namanya kita menguap bahkan di luar salat. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasa'ubu minasyaiton, menguap itu dari setan kata Nabi. Fa idza tasa'aba ahadukum falyarudduhu mastata'a. Kalau dia merasa ingin menguap, maka lawanlah semaksimal mungkin. Fa inna ahadukum idza qalaha dhahika asyaiton, ya. Jadi kalau kita mengatakan begitu ya, kayak orang yang nguap itu kan ada bunyinya, maka setan akan tertawa mendengar suara tersebut, menertawakan anak manusia. Dalam riwayat disebutkan innallaha yuhibbul itosh, ya. Allah itu menyukai orang yang bersin. Tetapi Allah membenci orang yang menguap. Faida atasha fahamidallah fahaqqa ala kulli muslimin sami'ahu an yushammithu, maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Amma tasa'ubu, adapun orang yang menguap kata Nabi, fa inna ma huwa minasyaitan, itu dari setan. Falyarudduhu mastata'a, ya, maka hendaknya dia menahan semampunya. Baik, ma'asyiral muslimin, ada sedikit poin lagi agar nanti di pertemuan yang akan datang kita memasuki bab yang baru. Di antara perkara yang makruh adalah terlalu rendah ketika kita sedang ruku. Jadi rukunya terlalu rendah. Harusnya diletakkan misalnya tangan itu diletakkan di lutut, malah diletakkan di mata kaki, megangnya ke mata kaki, terlalu rendah. Itu pun di antara perkara yang dimakruhkan. Karena dalam hadis Nabi itu kalau ruku tidak terlalu turun, tidak terlalu naik. Begitupun di antara perkara yang dimakruhkan di dalam sholat adalah meletakkan kedua tangan di apa di pinggang, kayak mandor ya, begini. Itu tidak diperbolehkan, makruh. Ya, berdasarkan hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah melarang anil khasri fi sholat. Nabi melarang khasr dalam sholat. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu yang terakhir adalah al-busok, yaitu meludah. Ya, busok mengeluarkan ludah atau dahak kibala wajhihi wa yaminihi, baik ke arah depan atau ke kanan. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kita ingin meludah an yasarihi wa fi thawbihi au tahta qadamihi? Kalaupun kita harus meludah dalam sholat, mohon maaf, bisa kita ambil tisu dari kantong kita, lalu kita hadapkan wajah kita ke kiri. Begini. Begitu. Tidak boleh kita membuang ludah ke kanan, walaupun pakai tisu. Ya, tidak boleh ke depan. Tetapi bolehnya ke sebelah kiri. Ya, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ya, bahwa satu ketika Nabi melihat ada nukhamah, yaitu dahak yang ada di arah kiblat, maka Nabi merasa tidak suka dengan perbuatan tersebut, lalu beliau membersihkannya dengan tangannya. Ya, Rasulullah bersabda, apabila kalian sedang sholat, sesungguhnya kalian sedang bermunajat kepada Allah, ya, dan sesungguhnya Allah ada di hadapan kalian, maka janganlah kalian membuang dahak kalian atau membuang air liur kalian, ya, ludah kalian ke depan kalian, walakin an yasarihi, tetapi sebelah kiri kalian, au tahta qadamaihi, atau di bawah kedua kaki kalian. Kalau sekarang alhamdulillah ada tisu, ya, kita arahkan wajah kita ke sebelah kiri, lalu kita buang, lalu kita masukkan ke dalam kantong. Dan sebagaimana sudah kita bahas, bahwa air ludah lalu dahak itu bukan sesuatu yang najis. Seandainya pun kita masukkan ke dalam kantong, setelah kita keluarkan, itu tidak masalah. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang, kita akan memasuki pembahasan yang baru insyaAllah terkait dengan sholat sunnah. Sholat wajib sudah selesai kita bahas. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Tipe MSP JK99 menjahit karung dari berbagai bahan material secara cepat dan mudah. Hasil jahitan karung lebih rapi, kuat dan berkualitas. Cocok untuk Anda yang bergerak di bidang pengemasan atau produksi pembuatan karung. Desain minimalis dan elegan, cocok untuk berbagai macam model dan skala usaha hingga home industry. Menggunakan motor listrik dengan kecepatan jahit 1500 hingga 1700 needle per menit. Desain compact mendukung penggunaan secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin dumpling skin tipe MKS KLS96 dari Maxindo. Untuk kebutuhan usaha dalam membuat aneka kulit pangsit, siomay, gyoza, dan makanan sejenis lainnya, cocok untuk mendukung usaha resto atau usaha yang bergerak di bidang produksi dumpling skin. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade, desain compatible untuk menunjang produksi secara kontinu, memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien dengan ukuran ketebalan hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur dua jenis cetakan bentuk bulat dan kotak. Dengan ukuran diameter 8 cm, sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qurrabbi zidni ilma. بسم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua, seperti biasanya kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Kami telah membuka layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini, kita coba bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada ibu yang sedang hamil 7 bulan. Karena kondisi kemiskinan, anak yang mau lahir mau saya jadikan anak angkat. Tapi si ibu minta kepada saya untuk membayarkan sebagian utangnya kepada si fulan sebelum anaknya lahir. Bagaimana hukumnya? Bagaimana solusi yang dibolehkan dalam agama Islam? Jazakallahu khairan. Allahu a'lam bishawab ya. Yang pertama harus diketahui bahwa Islam tidak mengenal istilah apa namanya anak angkat. Dalam arti anak angkat itu dinisbatkan kepada orang tuanya, itu tidak diperbolehkan. Ya, tetapi kalau yang dimaksud adalah kita mengurus anak tersebut, ya dikarenakan si ibu tersebut misalnya berada dalam kondisi kemiskinan yang parah, lalu anak-anaknya banyak, lalu dia minta tolong untuk mengurus anak tersebut, lalu kita besarkan, kita didik, lalu kita perkenalkan nanti siapa orang tua mereka, lalu kita tidak nisbatkan kepada kita, ya kita tidak katakan fulan bin fulan, ya yaitu ke nama kita, tetapi ke nama ayahnya, itu ya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, tidak masalah. Tetapi kalau artinya anak angkat adalah nasabnya menjadi berubah, itu tidak diperbolehkan ya, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, udu'uhu li'abaihim. Ya panggillah anak-anak itu ya dengan nama ayah mereka, nisbatkan kepada ayah mereka. Ya huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, masalah angkat anak-angkat, kalaupun kita ingin mengurus anak milik orang, itu tidak ada larangan dalam agama, tetapi tidak dinisbatkan kepada yang bukan ayahnya atau yang bukan ibunya. Ya, yang kedua, masalah permintaan si ibu dari si anak itu yang minta agar dibayarkan hutangnya. Ya itu kembali kepada si penanya ya. Kalau penanya ingin membayarkan hutangnya misalnya, ya kenapa harus membayarkan utangnya? Apakah ini dianggap sebagai syarat agar bisa mengurus anak? Lalu bagaimana kok orang ingin melakukan kebaikan malah kita berikan syarat? Ini yang saya khawatirkan, malah nanti maksudnya adalah memindahkan nasabnya dan lain sebagainya. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalaupun seandainya tidak ada nasabnya, tetap nasabnya tidak diubah, ya hanya mengurus saja sampai besar, ya silahkan, tidak masalah. Adapun masalah permintaan dibayarkan hutang, ya itu kesepakatan sama. Kalau memang ingin ditolong, ya ditolong. Kalaupun tidak, ya memang tidak ada kewajiban atas orang tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang dimaksud dengan fitnah kematian itu? Dan doa bacaan qabliyah subuh setelah Al-Fatihah yang sahih itu apakah Al-Baqarah ayat? Dan doa bacaan qabliyah subuh setelah Al-Fatihah yang sahih itu apakah Al-Baqarah ayat 136 atau Ali Imran 52? Baik, yang pertama, apakah yang dimaksud tentang fitnah kematian? Iya, fitnah kematian. Bahwa ketika kita akan meninggal itu ada fitnah. Ya, setan akan berusaha memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa juga diartikan fitnah kematian itu ujian. Ya, ujian yang dihadapi ketika seseorang berada dalam kematian, yaitu berada dalam kondisi yang buruk misalnya, atau berada dalam kondisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh juga diartikan ya fitnah kubur. Ya fitnah ketika dia meninggal misalnya. Oleh karenanya di antara doa yang diminta oleh Nabi adalah Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Siapa yang kau berikan umur di antara kami, tetapkan keislamannya. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa yang kau matikan di antara kami, ya matikan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kondisi berpaling dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ustaz mau bertanya, mohon maaf saya ada pertanyaan. Apa bedanya salafus saleh dan salafus saleh dan bedanya anu wahabi? Salafus saleh dengan wahabi. Wahabi. Terus apa bedanya dengan sunnah? Salafus saleh, wahabi, sunnah. Ya, bedanya apa? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, salafus saleh artinya as-salafu as-saleh. Salaf artinya adalah generasi terdahulu. Secara bahasa kullu ma madha wa taqaddama fahuwa salaf. Setiap yang mendahului kita, yang sudah berlalu, kakek saya itu salaf bagi saya, artinya pendahulu. Tapi kalau dikatakan as-salafus saleh, yang dimaksud dengannya adalah para sahabat. As-salafus saleh, ya, para pendahulu yang saleh, salafus saleh, yaitu para sahabat, ya, dan juga orang-orang yang komitmen di atas jalan mereka dari kalangan para tabi'in dan orang yang setelahnya. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni summal ladhi yalunahum summal ladhi yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu para sahabat, kemudian masa setelahnya dan masa setelahnya. Salafus soleh. Tentunya kita diperintahkan mengikuti jalannya salafus soleh. Ya, mengikuti jalannya para sahabat maksudnya. Ya, dan para imam-imam yang komitmen dengan jalan para sahabat. Adapun Wahhabi adalah nisbat kepada Al-Wahhab. Allah itu adalah Al-Wahhab. Wahhab itu nama Allah. Wahhabi itu berarti pengikut Allah kalau ditinjau dari sisi bahasa. Walaupun dari sisi penggunaan di masyarakat ini lebih kepada kalimat intimidasi, kalimat hinaan, kalimat celaan. Dan tentunya kebanyakan masyarakat yang menuduh Wahhabi dan lain sebagainya, mereka tidak memahami dengan benar apa sebenarnya yang mereka sebutkan. Hanya kalimat untuk menghina saja, kalimat untuk menjatuhkan. Ya, tetapi kalau kita tanya apa itu Wahhabi, mereka pun bingung. Apa kesesatannya, mereka pun tidak tahu. Ya, ini saya rasa ya kalimat yang hanya digunakan untuk mengintimidasi saja, untuk menjatuhkan atau menghina. Walaupun dari sisi bahasa tidak ada masalah, bagus. Wahhabi artinya pengikut Al-Wahhab. Allah adalah Al-Wahhab. Adapun sunnah secara bahasa adalah jalan, dan secara istilah adalah mengikuti cara beragama Rasulullah dan para sahabatnya. Kita beragama sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ya, Quran sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Ini permasalahan pada saat kita baca sholat, pada saat sholat sir gitu ya, bacaannya terus berbarengan dengan menguap gitu. Terus kita paksakan terlebih dalam bacaan surat Al-Fatihah. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Itu saja, Pak. Ya ya itu aja deh. Terima kasih ya Zakawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, hendaknya ketika kita menguap kata Nabi falyakzim, hendaknya dia menahan keinginan menguap tersebut. Dan secara otomatis kita tidak melanjutkan bacaan, tetapi menghentikan. Karena itu akan merusak bacaan kita. Kalau kita lanjutkan, bisa rusak bacaan kita. Artinya harus kita ulang. Kalau memang ada satu ayat yang kita baca dalam kondisi menguap, tentunya harus kita ulang. Ya, karena akan rusak cara membacanya, kaidah membacanya, makharijul hurufnya akan rusak semua. Mulut kita terbuka misalnya. Ya, mulut kita terbuka, akan kacau cara membaca Al-Fatihah. Maka kita ulang di ayat di mana kita tidak sengaja membacanya dalam kondisi menguap. Kita ulang di ayat itu saja. Misalnya kita sudah sampai ke ihdina. Pas ihdina kita menguap misalnya. Ya udah ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kita ulang. Ya kalau tidak diulang ya bisa rusak. Ya bisa tidak sah sholatnya. Karena rusak cara membacanya. Ketika seseorang membaca dalam kondisi menguap. Ya sedangkan benarnya bacaan Al-Fatihah adalah rukun sholat. Berdasarkan hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tentunya membaca di sini artinya membaca dengan benar, membaca dengan kaidah yang benar. Allah alam bissawab. Ada Bapak Yunus di Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Saya tuh punya persoalan Pak, sedikit. Ini live tidak Pak? Bagaimana Bapak? Punya persoalan Pak, sedikit. Ini live tidak Pak? Ini live. Halo Pak. Ini dalam kondisi live. Oh iya. Televisi Bapak volumenya dikecilkan dulu. Oh iya. Oh iya. Sebentar Pak. Saya sholatnya. Lagi belajar, Pak. Baik, Bapak. Lagi belajar sholat. Yang saya lakukan, biasa sholatnya pertama, saya juga pakai langsung Al-Fatihah. Mm-hmm. Itu salah nggak saya, Pak? Artinya setelah takbiratul ihram langsung Al-Fatihah? Iya, Pak. Baik, itu sama saja. Surat kedua, Sukulhu. Langsung kulhu artinya tidak baca bismillah lagi? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim langsung kulhu. Baik, itu saja? Ya, terima kasih Pak. Baik. Apabila seseorang melaksanakan sholat ya, lalu dia takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, sambil mengangkat tangannya sejajar pundak dalam kondisi dia menghadap ke arah kiblat, setelah takbiratul ihram ada perkara sunnah yang hendaknya dia lakukan. Perkara sunnah yang pertama adalah membaca doa iftitah atau kadang diistilahkan dengan doa tawajjuh. Banyak riwayatnya. Ada riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada riwayat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada riwayat inni wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ar hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati, sampai akhir. Ada banyak riwayat terkait dengan iftitah. Yang kedua, disunnahkan dia membaca isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah iftitah dan isti'azah, ya barulah dia membaca rukun sholat, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Lalu muncul pertanyaan, apabila tidak membaca iftitah, lalu tidak juga membaca isti'azah, tetapi langsung membaca Al-Fatihah, sah atau tidak? Sah, tidak masalah. Ya, sah. Sebagaimana sudah kita bahas di awal pertemuan, bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Ya bahkan salah satu inti dari sholat adalah membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya Al-Fatihah di antara namanya adalah as-sholah. Ya, di antara nama Al-Fatihah adalah as-sholah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Allah berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku. Maksudnya salat adalah Al-Fatihah. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi kalau bapak setelah takbir langsung baca Al-Fatihah, enggak ada masalah, sah salatnya. Tapi akan lebih bagus kalau sebelumnya kita membaca iftitah lalu isti'azah. Lalu setelah Al-Fatihah disambung langsung dengan misalnya tadi bapak bilang membaca kulhu. Setelah selesai Fatihah lalu baca bismillah lalu baca kulhu wallahu ahad misalnya. Atau kul a'udzu birabbil falak atau kul a'udzu birabbin nas. Boleh atau tidak? Bukan hanya boleh, bahkan itu sunnah. Ya, hanya saja itu dilakukan hanya di rakaat yang pertama dan kedua saja. Artinya rakaat ketiga dan keempat itu tidak ada bacaan selain Al-Fatihah. Tapi di rakaat pertama dan kedua, ya itu ada selain Al-Fatihah bacaan surat-surat yang mudah untuk kita, ya surat-surat yang kita hafal yang mudah. Baik. Baik. Assalamualaikum. Bolehkah kita melipat celana agar tidak isbal ketika sholat? Masya Allah. Ini ada dua hal ya. Ada masalah nanti isbal, ada masalah melipat. Ada hadis yang mengatakan Allah tidak menerima sholat dari orang yang isbal, musbil. Walaupun menurut jumhurul ulama tidak diterima di sini, artinya tidak sempurna sholatnya. Tapi kalau kita lipat ada larangan. Jadi kalau kita tidak lipat kita terkena isbal. Tapi kalau kita lipat ada larangan. Ya, ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Allah alam bisawab, kata para ulama, hendaknya ya kita bisa dengan cara yang lain, misalnya dengan memotong celana kita agar di atas mata kaki dan itu lebih suci. Ya, atau kalaupun tidak ya kita lipat dari bagian atas misalnya seperti kita melipat sarung. Itu pun diperbolehkan. Tetapi kalaupun kita harus melipat, itu tidak masalah. Ya, dan itu saya rasa lebih ringan. Karena kenapa? Karena kaitan dengan isbal itu ada ancaman yang sifatnya tidak diterima. Walaupun mayoritas para ulama mengartikannya sebagai tidak sempurna. Ya, sedangkan larangan melipat tidak sekuat larangan isbal. Oleh karenanya, kalaupun pilihannya dua-duanya kurang bagus, ambil yang lebih ringan, yaitu melipat. Ambil yang lebih ringan melipat dibandingkan kita membiarkan celana kita memanjang di bawah mata kaki ya. Yang paling utama para ulama tidak berbeda pendapat, para pemirsa Niaga TV, bahwa pakaian seorang muslim itu yang paling bersih, yang paling utama di atas mata kaki, itu yang paling utama. Justru yang diperdebatkan adalah seperti sering saya sampaikan, apabila telah melewati mata kaki, apakah itu haram dalam kondisi sombong ataukah haram dalam semua kondisi, itu yang diperdebatkan. Jadi jangan salah posisi. Jadi yang di atas mata kaki itu tidak ada perdebatan. Yang diperdebatkan justru yang di bawah mata kaki. Apakah dia haram dalam semua kondisi ataukah hanya haram kalau kondisinya sombong. Itu pembahasannya panjang dalam kajian para ulama. Bagaimana hukum laki-laki mengikat rambut panjang di luar sholat? Tidak masalah, tidak ada larangan. Ya, itu khusus di dalam sholat saja. Adapun di luar sholat tidak ada larangan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dijelaskan bahwa saat sholat rambut tidak perlu diikat. Bagaimana dengan wanita yang berambut panjang? Karena jika tidak diikat dikhawatirkan ujung-ujung rambut, sebagian rambut terlihat keluar dari mukena. Sedangkan rambut bagi wanita adalah aurat. Tentunya tidak akan ya, apalagi pakai mukena itu gak akan keluar. Menurut saya tidak akan keluar. Ya, tidak akan keluar karena ya mukena ya menutup semuanya. Ya, mukena itu menutup seluruh bagian dari rambut. Kalaupun harus diikat, ikatannya tidak bersifat haram. Ya, tetapi bersifat makruh. Ya. Kalau masalah keluar, kadang diikat juga tetap keluar ya. Kalau masalah keluar, kadang ya apalagi tidak sengaja itu dimaafkan. ya apalagi di, tidak sengaja dimaafkan, asal langsung ditutup. Asal langsung ditutup atau langsung kita perbaiki. Kadang mohon maaf agak keinjak sedikit, tertarik ke belakang lalu terlihat tersingkap. Tinggal kita apa? Langsung tutup saja. Allah alam bisawab. Tapi kalaupun diikat, larangannya bukan sesuatu yang haram, tetapi larangan yang sifatnya makruh, artinya tidak haram. Kalaupun kita ingin tetap mengikatnya, itu tidak haram. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu kita sujud, dahi kita tertutup peci. Kain penutup kepala, rambut, apakah salat kita sah? Allah alam bisawab ya. Kalaupun kita ingin sedikit mengangkatnya, silahkan diangkat untuk memastikan ada bagian kening yang terkena tempat sujud. Ya, walaupun kata para ulama tidak masalah ya, tidak masalah agak, kalaupun agak menutup tidak masalah. Karena bagian lutut pun tertutup. Kalau saya bertanya, ada berapa sih anggota yang wajib kita jadikan untuk sujud? Ada 7. Dan itu bukan hanya kening. Ya, kening, hidung, lalu kedua tangan, lutut. Pertanyaan saya, apakah lututnya harus dibolongin? Apakah lutut kaki kita harus dibolongin agar langsung mengenai apa? Tempat sujud? Kan tidak. Ya, tidak juga lutut kita harus di apa? Kita lingkari agar atau pertanyaan misalnya kalau kita pakai kaos kaki sah atau tidak sah misalnya. Oleh karenanya ya, tapi kalau kita khawatir agak ragu ya kita angkat sedikit misalnya. Seperti ini, agak kita angkat sedikit untuk memastikan ada bagian kening yang terkena di bagian sujud. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan Bapak. Ustaz, saya punya anak perempuan yang udah besar. Baik. Saya ingatkan selalu untuk sholat. Baik. Kalau saya meninggal, hukum jadi hisab atau gimana? Artinya Bapak, kalau seandainya dia tidak komitmen dengan sholat tersebut. Gimana tanggung jawab saya sebagai orang tua? Baik. Iya Pak, iya betul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, Nabi berkata, "Allimu awladakum as-salah." Ajarkanlah anak-anak kalian sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'al asyr, dan pukullah ketika mereka meninggalkannya di usia 10 tahun. Itu ajaran Nabi. Jadi Nabi mengajarkan agar kita memulai mendidik anak-anak untuk sholat di usia 7 tahun dan kita memukul mereka kalau berani meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Lalu bagaimana Ustaz? Saya sudah berusaha mendidik anak-anak saya agar komitmen dengan sholat, agar mereka selalu menjaga sholat. Seandainya nanti umur saya tidak panjang, lalu anak saya tidak komitmen sholat, bagaimana? Ya kalau kita sebagai orang tua sudah berusaha mendidik, mengajar, ya, mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, lalu di kemudian hari mereka tidak mengikuti nasihat kita, atau meninggalkan apa-apa yang kita wasiatkan, kita ajarkan kepada mereka, ya kita tidak memiliki beban dosa apapun selama tidak ada unsur kesalahan kita. Misalnya kita lalai dari kecil, kita tidak ajarkan dia sholat, ketika dia dewasa baru kita perintahkan dia sholat, berarti ada unsur kelalaian. Tapi kalau tidak ada unsur kelalaian, kita sudah mengajarkan dia sebaik mungkin, ya kita masukkan dia ke TPA, kita masukkan dia ke sekolah, kita ajak dia ke masjid, kita perintahkan dia untuk sholat. Lalu ketika dia besar, misalnya dia jauh dari sholat, apakah kita sebagai orang tua memiliki dosa? Tidak ya. Tidak ada dosa kalau memang kita sudah menunaikan kewajiban kita mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Karena pada akhirnya ya hidayah itu di tangan Allah. Ya sebagaimana anaknya Nabi Nuh tidak beriman, ayahnya Nabi Ibrahim juga tidak beriman, lalu pamannya baginda Rasulullah Muhammad tidak beriman, tetapi mereka tidak lalai. Mereka orang yang sudah maksimal mengajarkan kebaikan kepada keluarga mereka. Ya. Dan hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah di Pekanbaru. Saya sekarang dalam kondisi sakit. Syafaqallah syifaan ajilan, syifaan la yugadiru saqama. Dan sholat dengan kondisi duduk, kadang dalam sujud ada yang lupa, ada juga yang lebih. Maksudnya lupa atau lebih bagaimana ini? Harus diperjelas. Yang pertama ya, sholat dilakukan semampunya. Ya Rasulullah berkata, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan, kalau tidak bisa berdiri maka duduklah. Wa in lam tastati fa ala jambin, kalaupun tidak bisa maka berbaring. Jadi memang dalam agama Islam begitu urutannya. Selama masih bisa berdiri, maka salat yang wajib itu rukunnya adalah berdiri. Tapi kalau tidak sanggup maka duduk. Kalau tidak sanggup duduk maka berbaring. Ya, lalu Ustadz, saya sholatnya duduk tapi saya lupa. Apa yang lupa? Harus jelas. Apakah yang lupa itu rukun yang menyebabkan misalnya sholatnya tidak sah kalau tidak dikerjakan itu rukun, ataukah yang ditinggalkan sunnah, atau apa yang ditinggalkan? Harus jelas. Saya lupa, apa yang dilupakan? Apakah lupa jumlah rakaat sehingga kita mengambil yang lebih kecil, atau lupa membaca Al-Fatihah kita wajib membacanya, atau apa? Itu harus diperjelas. Kalimat lupa itu hukumnya beda-beda tergantung bagian apa yang kita lupakan, ya. Karena melupakan sesuatu yang rukun berbeda dengan melupakan sesuatu yang sifatnya apa, sunnah misalnya. Allah alam bissawab. Apa hukumnya men-share artikel ke grup tapi boleh kopas dari tapi artikel itu jelas asal usulnya, jelas dari Ustadz Salaf yang Anda tanyakan, apakah berdosa kalau yang nge-share kadang belum baca artikelnya? Ya, kalau kita mendapatkan artikel itu dari orang yang terpercaya, orang yang thiqah, orang yang bagus agamanya, jelas keilmuannya, kita share ya karena kita percaya kepada agama orang tersebut, ya tidak masalah kita sebarkan. Ya, sebagaimana kita hari ini mempelajari kitab-kitab fikih, misalnya kitab Umdatus Salik ini tidak ada dalilnya sebenarnya. Apakah saya berdosa saya membaca kitab tidak ada dalilnya? Saya enggak tahu dalilnya. Ya, beliau orang yang berilmu, ya, dan kita kalaupun dikasih dalilnya barangkali akan tidak mampu mengelola dalil tersebut untuk memahaminya. Oleh karenanya dibuat sudah paket. Rukun sholat ada sekian, rukun wudu ada sekian, sudah jadi. Ya, tetapi hendaknya ya tadi sebelum kita men-share sesuatu ya ada baiknya kita baca dulu supaya kita tahu faedah untuk kita. Atamurunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum. Jangan sampai kita suruh orang melakukan kebaikan tapi kita melupakannya untuk diri kita sendiri. Allah alam bisa. Membaca Al-Fatihah hukumnya sholat tapi di tempat apa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah hukumnya sholat. Tapi di tempat kami ada orang yang baru datang sholat berjamaah mendapatkan imam ruku, tapi dia menganggap sudah dapat satu rakaat. Ya memang begitu ketentuannya. Ada kondisi-kondisi di mana Al-Fatihah menjadi gugur atas makmum. Salah satunya adalah ketika dia mendapatkan imamnya sudah ruku, maka saat itu dia dimaafkan tidak membaca Al-Fatihah. Ya, tetapi dia langsung ikut ruku bersama imam dan menurut pendapat yang kuat dia telah mendapatkan satu rakaat dalam kondisi tersebut. Tetapi kalau dia berdiri sejak awal bersama imam, dia tidak baca Fatihah, tidak sah salatnya. Berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Allahu a'lam bishawab. Batas aurat laki-laki itu sampai mana? Antara pusar dan lutut atau lutut juga termasuk aurat? Khilaf. Masalah lutut aurat atau bukan aurat, khilaf. Tetapi pendapat yang paling kuat, lutut itu adalah aurat, harus ditutup. Ya walaupun ini masalah khilaf, ya. Banyak sebagian ulama mengatakan lutut bukan aurat. Ya karena Nabi pernah membuka lututnya di hadapan Abu Bakar dan Umar lalu menutupnya di hadapan Utsman. Lalu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kata Aisyah, tadi datang Abu Bakar engkau biarkan terbuka. Engkau datang Umar engkau biarkan terbuka, lalu datang Utsman engkau tutup. Maka Nabi berkata, bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya. Tapi dalam riwayat Nabi pernah berkata kepada sahabat, "Ghatti anka fakhidak, ya fa innaha aurah." Tutup itu apa namanya pahamu, sesungguhnya dia adalah bagian dari aurat. Jadi ini masalah khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang lebih hati-hati ditutup. Lebih hati-hati adalah ditutup. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua taufik untuk bisa mengikhlaskan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.